Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله wabarakallahu fikum. Kita teruskan kembali kajian kita pada bulan Ramadan ini, kajian kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan pembahasan yang telah kita bahas yaitu seseorang yang berbuka dianjurkan dengan berbuka yang manis-manis, yaitu diantaranya berbuka dengan kurma. Hal ini sebagaimana Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW yukhtiru ala qurtabat qabla ayu salliya. Rasulullah SAW berbuka dengan kurma yang segar, yang basah. Fa in lam yakun rutubat fa tamarat. Kalau tidak ada rutubat, maka dengan kurma yang kering. Fa in lam yakun tamarat hasawatin min ma. Kalau tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. Dan keutamaannya, fadilahnya sebagaimana kemarin kita sebutkan. Keutamaan berbuka dengan buah kurma. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال فأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. دري أبي هريرة رضي الله تعالى عنه bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahā 'anil wisāl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang al-wisāl. Wisāl itu menyambung puasa selama 2 hari. Nanti kita akan sebutkan. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkata seseorang minal muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Dan engkau wahai Rasulullah tuhasil, engkau melakukan al-wisal. Faqala fa'ayyukum mithli, siapa yang diantara kalian seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, sesungguhnya aku bermalam, yut'imuni rabbi wa yaskini, Rabbku telah memberi makan kepadaku dan juga telah memberi minum kepadaku. Falamma abau ayantahu, maka ketika mereka enggan untuk berhenti anil wisal, dari puasa wisal, wasala bihim yauman, kemudian Nabi SAW mengerjakan puasa dan orang-orang mengerjakan puasa satu hari. Thumma yauman, kemudian berikutnya. Thumma ra'au hilal, kemudian melihat hilal bulan sabit. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, lau ta'akhkharal hilal lazidtukum, kalau misalkan seandainya bulan sabit itu tertunda, ta'akhkhara, saya akan tambahkan wisal kepada kalian. Kal munakkili lahum hina abau ayantahu, sebagai pelajaran kepada mereka, hina abau, ketika mereka enggan untuk berhenti dari puasa al-wisal. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu hadis tentang larangan al-wisal. Al-wisal masdar dari wasala yuwasilu. Dan wisal di sini menyambung puasa dua hari dan tidak berbuka pada malam harinya. Contoh misalkan, tadi kita pagi sahur, teruskan puasa, ketika maghrib tidak berbuka, malamnya tetap berpuasa sampai besok, kemudian besok maghrib baru berbuka puasa. Itu dua hari tanpa berbuka puasa pada malam harinya. Ini puasa al-wisal. Dan puasa di wisal di sini terdapat khilaf di antara para ulama, ada yang membolehkan, ada yang melarang, muharram, ada juga mengatakan makruh. Yang rajih wallahu taala bahwa puasa wisal di sini hukumnya adalah muharram. Apa dalil yang menunjukkan bahwa puasa wisal haram untuk dilakukan? Hadis yang kita baca, naha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa al-wisal. Wa nahi yufid, menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang dilarang. Nah, Rasulullah SAW anil wisal. Kemudian bahwa wisal di sini adalah merupakan khususiyah, kekhususan Nabi SAW. Dan dalil yang menunjukkan bahwa wisal termasuk dari kekhususan Nabi SAW juga hadis yang kita baca, yaitu inni fa'ayyukum misli, siapa yang diantara kalian sepertiku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW mengatakan, inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Inni ud'amu wa usqa, sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah merupakan kekhususan Nabi SAW. Dan hikmah dari larangan puasa wisal, yaitu akan menjadikan madarat bagi seseorang, yang di mana badannya nanti terasa lemah, karena tubuh kita juga perlu nutrisi, dan juga akan timbul bosanan dan juga tidak semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena dia menyambung puasa selama 2 hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqbala al-lail min hauna wa adbara an-nahar min hauna wa ghurabat asy-syams faqad afṭara as-ṣā'im." Kalau malam telah tiba dan siang telah berlalu, maka dan matahari telah terbenam, maka berbuka orang yang berpuasa. Bahkan menyegerakan dalam berbuka puasa itu termasuk dari kebaikan. Hal ini sebagaimana pembahasan yang pernah kita bahas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr." Manusia senantiasa berada pada kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Sehingga wisal itu termasuk dari mengakhirkan, karena dia keesokan harinya baru dia berbuka puasa. Padahal termasuk dari kegembiraan dari seorang mukmin ketika berpuasa, yaitu ketika dia berbuka. Wisal farhatan, farhatun indah fitrihi wa farhatun indah liqa'i rabbih. Sehingga puasa wisal di sini itu dilarang. Kemudian larangan dalil yang menunjukkan bahwa puasa wisal adalah haram, hadis yang kita baca bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lau ta'akhkhara al-hilal lajidtukum." Kalau seandainya bulan sabit itu akan tertunda, saya akan tambahkan kepada mereka. Ini adalah merupakan bahasa ungkapan sebagai pelajaran. Sebagaimana di sini disebutkan, "Kal munakkil lahum hina abaw ayantahu." Itu sebagai pelajaran, uqubah, hukuman, yang dimana mereka enggan untuk berhenti dalam melaksanakan puasa al-wisal. Dan di sana terdapat hadis dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa ayyukum arada ayuwasil faliwasil ila as-sahab." Siapa di antara kalian yang ingin menyambung puasanya, faliwasil ila as-sahab, maka sambunglah sampai waktu sahur. Ini mau tidak menyambung selama 2 hari, tapi hanya cukup pada waktu sahur saja. Ini dalil menunjukkan bahwa diperbolehkan, para ulama mengatakan diperbolehkan untuk menyambung sampai hanya sahur saja, akan tetapi al-aula seseorang untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena afdal baginya untuk berbuka dengan segera. Ketika matahari sudah terbenam, maka afdal baginya untuk segera berbuka, karena itu adalah merupakan kebaikan. Allah rahimahullahu taala. Wa anhu yaitu an sahabat yang sebelumnya itu Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man lam yada'." Jadi pendapat puasa wisal diharamkan itu pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama dan juga terjih dari al-allamah Syekh Muzaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Pendapat yang mengatakan bahwa puasa wisal adalah haram, pendapat jumhur ulama, dan juga merupakan terjih dari al-allamah Syekh Muzaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Wa'anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal amala bih wal jahl, فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه." رواه البخاري. wa Abu Daud wa lafdhuhu wa anhu yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz-zur wal 'amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang haram, perkataan dusta dan perbuatan yang haram, wal jahl dan kelakuan yang dungu, falaisa lillahi hajah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam puasa, puasanya yang hanya menahan dari makan dan minum saja. Rawahul Bukhari. Di dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa wajib bagi orang yang berpuasa baginya untuk menjaga puasanya dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan atau sesuatu hal yang diharamkan, yang dimana bisa mengurangi dari pahala puasanya. Dan orang yang berpuasa sepatutnya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, karena puasa secara bahasa yaitu adalah imsak, menahan. Dan menahan di sini bukan hanya menahan dari makan dan minum saja, akan tetapi menahan dari ucapan-ucapan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang haram, ataupun sesuatu yang bisa mengurangi dari pahala puasanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba ala alladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa di sini yaitu seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi dari larangan-larangan. Sehingga seseorang yang dia berpuasa tapi masih saja dia berkata dengan perkataan yang dusta, yang kotor, atau dengan perbuatan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram, maka itu menyelisihi dari ketakwaan. Nabi SAW mengatakan, man lam yada qaulaz-zur. Qaulaz-zur di sini sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala alaihi, yaitu setiap ucapan yang menyimpang dari sesuatu yang hak. Ucapan-ucapan yang menyimpang dari sesuatu yang hak kepada sesuatu yang batil, seperti dusta, atau dia mencaci maki, atau mengadu domba, namimah, ghibah, ataupun yang lainnya, sebab-sebab kerusakan dari mulutnya. Wal 'amala bih, dan perbuatan-perbuatan haram seperti khianat, menipu, mengambil harta seseorang dengan cara yang batil, menyakiti seseorang ataupun yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang haram, dan termasuk dari perbuatan-perbuatan yang haram yaitu seseorang yang di mana di luar puasa haram, bahkan di dalamnya juga haram, dalam puasa haram mendengarkan musik, Ini termasuk dari perbuatan yang haram. Atau seseorang melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Ini juga sama. Wal jahl di sini yaitu kelakuan yang bodoh. Orang lain ketika berpuasa itu menahan dari ucapan yang kotor, dia berteriak-teriak atau mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa. Tindakan-tindakan yang baik dari ucapan ataupun baik dari perbuatan, joget misalkan, ini termasuk dari al-jahl, yaitu perbuatan-perbuatan yang dungu, yang dimana seseorang ketika bulan puasa syahrul Ramadan, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mengatakan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddifatish syayatin, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu, dan pahala dilipat gandakan. Seharusnya seseorang memperbanyak amalan-amalan saleh, terutama ketika pada bulan Ramadan, yang dimana min afdolis syahr, bulan yang paling mulia, yang dimana turunnya Al-Quran, yang dimana keutamaannya sangat banyak sekali. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bulan penghapus dosa, bulan yang di sana dilipat gandakan seseorang ketika mengerjakan amalan-amalan saleh, sehingga perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mengerjakan sesuatu hal yang muharram. Qaulul zuhur wal amalu bih wal jahl, dan juga yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shahih." Kalau seorang ada yang mencaci makinya, ajak berantem, caci maki lain sebagainya, falyaqul, katakanlah kepada dia, "Inni shahih." Sesungguhnya aku ini sedang berpuasa, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana bisa menahan hawa nafsunya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.